dia dia mendapat pinjaman tanpa ada pertambahan, bukan akad investasi, ya, maka bagian dari dia berbuat baik juga Allah mengatakan ma'al muhsinina min sabil. Orang ini kan sudah berbuat baik, dipinjamkannya 100 juta tanpa ada pertambahan. Kemudian ketika dia butuh, walau tadi dia sudah tentukan waktunya, dia tidak bisa menarik kembali. Ini tentu menyebabkan orang yang sudah berbuat baik mendapatkan musibah. Maka tergantung sebetulnya kondisi kasusnya. Pada dasarnya, ya, memang boleh pakai waktu dan dia harus memegang waktu tersebut, tapi dalam kondisi yang dia pun sangat membutuhkan, bagi dia lebih penting uang itu daripada di tangan orang lain, maka bagian dari kebaikan orang mengembalikan hutang, kembalikanlah ketika orang itu membutuhkannya. Ana kira cukup saya, Ihsan. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, barakallahu fikum. Demikian beberapa penjelasan dari pengantar dan mukadimah Babul Qarad yang sudah kita baca bersama dan juga kita simak penjelasannya. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin memperluas pembahasan secara khusus bab qard, ya, kita berikan kesempatan untuk bertanya di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini, Pak. Dengan siapa, Umu, di mana, mohon maaf? Dengan Ibu Salmi, Narji Binong. Silakan, Ibu. Seseorang menyewakan 1000 meter tanah, lalu terus orang Kalimantan, saya sebut orang Kalimantan, menyewanya buat bikin material bahan bangunan. Lalu ini saya minta tolong dikoreksi aja ya, ada kesalahan nggak gitu. Nah terus saya ikut partisipasi dalam penyewaan tanah itu gitu, berapa persen ya, diambil dalam jangka 10 tahun. Nah dalam 10 tahun itu kita tidak punya modal untuk beli catnya atau fibernya gitu, tapi dari supplier yang mengirim gitu. Nanti kalau ada orang pesen baru dikirim sama supplier. Nah, bagaimana kondisi keadaan keuangan kita, ramatallah. Yang kedua, misal kita belanja nih Pak Ustaz. Terus belanja sebentar, di warung. Ibu. Yang pertama saya enggak paham. Ibu, terus di warung itu. Halo Ibu, halo Ibu. Ya. Mohon perlahan-perlahan diulangi kembali Bu yang pertama. Yang pertama saya enggak paham maksudnya apa ini, Bu? Ya. Perlahan-perlahan saja Bu ya, nomor yang pertama bagaimana pertanyaannya, diulang. Misalnya nih saya nih Ibu ya Pak. Ya terus Ini misalnya kan saya ulang nih yang pertama nih ya, tadi kurang jelas. Misalnya saya sama teman saya kerjasama untuk menyewa sebuah tanah di belakang rumah. Anda nah, dengan teman menyewa tanah di belakang rumah 1000 meter. Sebentar, uang Anda berapa, uang dia berapa? Dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, dalam jangka seperti itu kita punya modal untuk beli barang-barang nih, fiber atau cat gitu ya. Tapi supplier kirim. Mohon maaf Bu, mungkin disimak juga pertanyaan dari Ustaz, Ya. Ibu berdua menyewa tanah berdua. Heeh. Berapa dalam modal masing-masing? Iya, modal masing-masing berapa untuk nyewanya? Berapa modalnya, Ibu? Dalam ya, misalnya jangka waktu 10 tahun itu 50 juta gitu. Anda 25, dia 25, begitu? Iya, kayak gitu. Terus? Nah, terus jadi gitu, kita tidak punya modal untuk nihibernya gitu. Hiber itu apa? Itu kayak batak merah putih, hiber. Hebel? Sewa tanah ini untuk apa tujuannya, Ibu? Ya kan, misalnya kalau ada pembeli orang mau ngebangun ini sama kita gitu, pesannya. Nah, tapi kita nggak punya modal, tapi supplier. Kita Ibu, usahanya apa ini? Sewa material. Ah, sewa tanah untuk dibangun di atasnya material. Iya, untuk buka usaha material gitu. Tapi kita cuma punya modal untuk nyewa tanahnya aja, Pak, gitu. Terus? Untuk beli barang-barang itu kita enggak bisa gitu. Anda beli barangnya tidak tunai. Enggak tunai. Pokoknya kita dari supplier aja, pengirim gitu. Nanti kita telepon. misalnya satu truk itu kalau ada yang pesen, itu kalau ada yang pesen kita nggak nampung barang gitu. Kalau ada yang pesan, kemudian baru Anda beli atau Anda sudah menjadi wakil dari supplier? Kita penampung. Penampung itu apa? Orang nitip jual. Kita menyediakan tempat aja gitu, Pak. Anda menyediakan tempat, lalu datang supplier nitip ya, jual. Iya, gitu. Ya, gitu. Tolong jualkan, gitu. Iya, gitu. Supplier ngomong, tolong jualkan. Kalau ada yang pesan, hubungin ke nomor ini, gitu. Misalnya, pesan apa, kayak chat, kayak gitu. Terus Anda dapat apa dari dia? Dapat. Dapat apa? Dapat upah, misalnya. Dari saya nih, dari supplier, berapa modalnya, gitu ya. Terus kita dapat untung dari ini, kamu jual berapa terserah gitu. Ya, titip jual kan namanya kan ya. Iya. Ya, titip tolong jualkan. Iya, boleh. Gitu. Terus yang kedua nih, misalnya saya belanja nih Pak ya. Kita tahu harga cabai misalnya sekilo berapa. Tapi kadang pedagang tuh suka nyatet nih ngelebihin gitu. Pas kita koreksi di rumah, kok harganya segini kok jadi segini gitu. Macam-macam nih kita beli, apa cabai, tomat gitu ya. Terus kita apa nggak mau beli lagi sama dia, tapi protes. Karena kalau kita protes, kok total harganya jadi mahal. Karena kan saya teliti gitu ya dalam membeli gitu. Nah gimana, saya protes apa saya nggak beli lagi ke warung-warung itu gitu, yang istilahnya curang gitu Pak. Gimana Pak, mau nasihatnya? Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas orang yang curang adalah man wasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang curang maka bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia muslim, ingatkan dia jangan berbuat curang. Ya. Bagimu tidak halal harta yang kau dapatkan dengan cara kecurangan tersebut. Tapi mungkin juga dia lupa dalam penjumlahannya atau pengaliannya. Ya. Maka kalau lupa diingatkan, "Pak, ini kayaknya salah Anda ngitung kemarin." Ya. Sehingga dia mengembalikan uang Anda. Diingatkan dulu Ustaz ya. Iya. Baik, masyaallah. Jazakumullah khair, demikian Ibu yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban dan pencerahan bagi Ibu. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543. Baik, kami terima kembali, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abi Syifa di Bandar Lampung. Abu Syifa, silakan. Ana mau tanya Ustaz. Ya. Ana kerja di salah satu toko. Ana itu setiap tahunnya dapat bonus dari kanbos gitu. Apa ini dibilang reward, Ustaz? Dari siapa dapat hadiah? Halo. Dapat hadiah dari siapa? Dari rekan bos gitu, Ustaz. Rekan bos itu apa artinya? Partner tempat bos belanja dari Jakarta misalnya gitu, Ustaz. Ya. Anda sampaikan ke bos Anda atau tidak? Tidak, orang posisinya dia memberinya ini dalam segi bonus gitu kan, penjualannya. Iya, Anda harus sampaikan kepada bos Anda karena dia menggaji Anda. Kalau tidak, dia menjadi rishwa. Jadi ya posisinya juga ini memberinya secara diam-diam di belakang bos gitu. Jadi tidak boleh sampai. Tidak boleh. Di depan bos pun tidak boleh, kecuali bos redo. Kalau tidak redo, Anda wajib mengembalikan uang itu kepada bos Anda, bukan kepada rekanan bos itu lagi, karena sudah keluar dari kepemilikan rekanan bos tadi. Bisa dipahami Pak? Abu? Baik, itu saja Bu Syifa? Iya. Baik, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543 di belakang Bu Syifa dari Lampung. Kami terima kembali, silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Saya Linda di Kalimantan. Di, mau dikeraskan suaranya? Dengan siapa di mana? Iya, saya Linda di Kalimantan. Baik, silakan Ibu Linda. Iya, jadi gini, suami saya itu kerja di sebuah perusahaan. Terus dia tergiur untuk meminjam uang di bank. Terus uangnya itu dibelikan tanah. Nah, baik. Ya, terus saya nggak tinggal di sana. Nah, itu tanah dan rumah. Lalu saya nggak tinggal di sana karena saya takut kan ya, karena itu bank itu hasil riba. Nah, terus suami saya ada keinginan untuk menjualnya. Pertanyaannya, apakah ketika menjual tanah tersebut, hasil uang dari menjual tanah tersebut halal atau haram gitu? Wajib bagi suami Anda untuk menutupi akad riba secepatnya. Kalau dia punya uang yang lain, ya, bayarkan pokok hutangnya, dengan demikian ya halal rumah tadi. Kalau tidak punya uang lain yang cukup menutupi pokok hutang, maka apa boleh buat, rumah dan tanah tadi jual, kemudian tutup pokok hutang pinjaman di bank riba tadi. Wallah ta'ala. Kalau misalkan membelinya setengah halal dan setengah uangnya itu dari riba, itu bagaimana? Tetap sama? Tetap halal rumah tadi. Yang haram itu adalah persyaratan ribanya. Adapun akad pinjamannya sah dan uangnya di tangan suami Anda sah. Jadi kalau sudah dijual sah ya, halal ya? Bukan sudah dijual halal. Yang penting sudah diselesaikan akad ribanya, itu yang ada halal. Jazakallahu khair Bu Linda, barakallahu fiik. Baik. Kita berikan kesempatan lagi via telepon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan bab call bagi Anda yang bertanya, silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ya. Assalamualaikum, saya dengan Abu Azam di Sukarjo. Abu Haja Azam di Sukarjo ya? Baik, ya. Silakan. Silakan. Ustaz, mau tanya izin tanya, semoga Allah merahmati selalu dan memberkahi selalu untuk Khalil Wandi dan Guruja. Ya, Ustaz mau tanya, kalau misalnya saya menerima hadiah dari pimpinan karena achieve target, itu hukumnya apa? Halal, alhamdulillah. Kemudian kalau yang kedua, ini saya kan memang kalau misalnya di perusahaan masih ada budaya ulang tahun dan saya tidak merayakan. Tidak ya. Paham, ada apa? Tapi ada budaya masih ada memberikan selamat ulang tahun. Tapi saya memang tidak merayakan dan saya tidak merespon itu. Tapi suatu saat saya dikasih hadiah oleh perusahaan, ya ibaratnya pimpinan gitu kan, berupa emas gitu. Nah itu hukumnya apa saya menerima itu? Kemudian apakah emasnya bisa saya jual dan uangnya gimana statusnya? Halal hadiahnya, Allah SWT. Mau Anda jual boleh, mau Anda hadiahkan ke istri juga boleh. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga Ustaz, kalau kartu diskon itu hukumnya apa Ustaz ya? Kartu diskonnya Anda berbayar atau gratis? Kalau misalnya kita cuma membayar 20.000 untuk membuat kartu diskon itu gimana? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kemudian kalau misalnya kartu itu berupa misalnya kita di-download aplikasi di HP gitu gimana Ustaz? Kartu diskonnya gratis atau berbayar? Gratis, tapi kita hanya di-download kartu, belum enggak bentuk fisik tapi bentuk apa aplikasi gitu di HP. Kalau gratis tidak masalah. Oh gitu ya. Walaupun yeah, itu nanti menimbulkan misalnya saya beli di situ dapat poin, terus misalnya poin itu bisa ditukarkan kayak gitu. Boleh. Kan gratis Anda dapatkan. Oh gitu. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Abu Azam. Ya, kita masih berikan kesempatan. Silakan bagian yang bertanya via telepon di 0218236543. Di belakang Abu Azam kami persilakan kembali. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya, Nur di Jakarta, Ustaz. Ibu Nur di Jakarta, silakan Ibu Nur. Ini mau nanya Ustaz, kan saya posisinya udah nggak kerja, terus mau usaha pinjam modal dari teman. Kadar Allah saya ini sakit dan harus berobat setiap hari, sama ngurus ibu juga ke rumah sakit setiap hari. Jadi modalnya untuk usaha itu nggak jadi, belum bisa dipakai untuk usaha, tapi udah beli barang-barang, tinggal beli bahan untuk jualannya. Itu jatuhnya saya nggak amanah atau gimana ya Ustaz, karena memang jadinya kadar Allah belum bisa mulai jualan karena harus berobat diri sendiri sama orang tua gitu. Anda uang itu terimanya akadnya pinjaman atau investasi berubah? Jadi dipinjamin modal, nah nanti dikembalikan jumlahnya yang sama begitu kan ya? Jumlahnya sama tapi ada bagi keuntungan dari hasil jualannya itu, Ustaz. Bagi keuntungan, kalau rugi dia siap nerima kerugian. Saya sih terakhir udah bilang ini lagi belum bisa mulai jualan karena. Pertanyaan saya Ibu, ya. Ini kan kalau untung dibagi keuntungannya. Iya. Kalau ternyata Anda jualannya rugi, Anda sudah bekerja maksimal, yang punya modal siap nggak uangnya berkurang? Kalau yang masalah rugi kemarin belum dibicarakan Ustaz. Cuma itu yang penting, kalau nggak dia menjadi akad riba. Kalau dia tidak siap menerima kerugian, ya, maka akadnya adalah riba. Kalau dia ingin mendapat pertambahan. Kalau dia memberikan uang kepada Anda pinjaman, Anda mau untung, mau rugi, kembalikan jumlah yang sama, itu namanya akad qard yang kita bahas tadi. Ternyata akad qard itu Anda pergunakan bukan untuk bisnis, Anda tidak masalah. Tapi kalau akadnya investasi, yaitu bagi hasil, ya. Kalau hasilnya rugi, dia ikut menanggung rugi, kalau untung dibagi, maka Anda menyalahi ketentuan amanah dalam berakad. Maka berubah statusnya menjadi qard, Anda harus bayar walaupun usahanya rugi. Bisa dipahami, Bu? Iya, jadi kalau seandainya ini saya belum bisa jualan, jadi saya kembalikan uangnya sejumlah yang saya pinjam itu enggak apa-apa ya Ustaz? Enggak apa-apa, sampaikan saja ke dia, saya enggak bisa akadnya investasi bagi hasil karena kondisi saya begini. Saya kembalikan saja sebesar uang yang saya pinjam. Ya. Kalau kemarin saya bilang ini belum mulai bisa jualan, terus dia kasih waktu ya udah berobat dulu, nanti kalau udah bisa dimulai nggak baru mulai, itu gimana? Sepakati aja kalau dia masih bisa, dia masih mengatakan pilih, kasih dia pilihan, ya. Ya. Pertama seperti yang pertama tadi, saya mungkin kayaknya nggak bisa meneruskan jualan. Ya, uang Anda biar saya ganti aja, saya usahakan kapan mampu. Ya, kalau dia mengatakan tetap dia berharap Anda berjualan, ya katakanlah kalau Anda mampu, ya udah saya berjualan. Tapi kalau ternyata rugi, saya nggak bisa melanjutkan. Anda siap atau tidak menerima kerugian? Kalau dia mengatakan siap, nggak ada masalah. Tapi juga Subhanallah, dalam dagang tadi kalau Anda tidak mampu umpamanya turun turun tangan langsung Ibu, kan bisa Anda tunjuk orang lain untuk melakukannya dan Anda sebagai mengawasinya saja. Oh iya Ustaz, cuman takutnya jadi saya jatuhnya enggak amanah gitu Ustaz, karena memang tidak amanah Anda, tapi kalau Anda sudah sampaikan dia sudah setuju, enggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di RW kami ada arisan dan simpan pinjam uang untuk anggota yang kalau bayar ada tambahan, ditentukan sekian persen Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ini riba jahiliyah ya. Akad pinjam minjam ada pertambahan, insyaallah bukan depan kita bahas. Kullu qardin jarrafan fahuwa riba. akad pinjam-minjam kemudian ada pertambahannya, ini adalah riba, riba jahiliyah. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pinjaman untuk usaha di mana si A memberikan pinjaman kepada si B dan kami sama-sama berakad untuk berinvestasi atau melakukan sebuah usaha dan persentase keuntungan pun ditetapkan bagi si pemberi 40% dari keuntungan dan bagi peminjam atau pelaksana 60%. Dan tidak ada pembahasan masalah kerugian, Ustaz. Mohon penjelasannya. Kalau tidak ada pembahasan kerugian, menjadi akadnya riba. Apalagi dikatakan tadi pinjaman, berarti minimal modal kembali penuh. Modal tidak akan tergerus, tidak akan berkurang, dan dia mendapatkan pertambahan dengan angka tidak tetap 40%. Maka riba dengan pertambahan tidak tetap. Tinggal harus dijelaskan dari awal saja kerugiannya juga. Wajib kerugiannya dia mengatakan, saya percaya dengan Anda, Anda amanah dan profesional dalam mengelola harta. Ya, bila terjadi kerugian yang dikehendaki oleh Allah, ya, maka saya menanggung 100%. Ya. Tapi bila kerugian itu karena tidak amanahnya kamu, kamu yang menanggung. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, penangguhan hutang atau pinjaman kepada orang yang memberikan pinjaman apabila si peminjam tidak ridho dan meminta menyegerakan, akan tapi peminjam tidak memiliki kemampuan karena satu dan lain hal, bagaimana Ustaz hukumnya? Kalau tidak memiliki kemampuan, ya, bagi yang memberikan pinjaman, Allah sudah menyatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum. Allah, in kuntum ta'lamun. Bila Anda berikan pinjaman kepada seseorang dan orang tersebut tidak mampu membayar, di awalnya tadi dikatakan dia ada aset. Atau diperkirakan pada waktu itu dia akan terima harta untuk bisa membayar. Tapi qadar Allah, aset tadi umpamanya terjual sebelum itu karena ada kebutuhan yang lain, atau uang yang diperkirakan akan dapat ternyata kadarnya tidak jadi, maka bagi si mukrid, ya, hanya satu, dia bersabar, ya. Bahkan kata Allah, dalam kondisi seperti ini orang yang tidak mampu, bahkan bila kalian sedekahkan itu jauh lebih baik jika kalian tahu, kata Allah. Ya, menunjukkan ketika Anda tidak mampu, maaf, ketika orang itu tidak mampu, si peminjam, Anda sedekahkan lebih baik daripada dia kembalikan uang Anda. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami yang berikan kesempatan kembali, silakan di via telepon di 0218236543. Bagi yang bertanya secara langsung, silakan kami terima kembali dalam pembahasan qard. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan ibnu imam di perjalanan, Ustaz. Silakan imam, bapak silakan, pak. Silakan. Ya, tentang warisan, bapak. Ya. Ya. Jadi tahun 1996, bapak saya rahimahullah meninggal. Terus waktu itu beliau masih ada ibu, rahimahullah. Ibu, bentar, nama yang meninggal ini siapa namanya? Imam. Imam. Yang meninggal namanya Imam. Iya, yeah, iya. Yeah. Pak Imam wafat tahun 96. Iya. Yeah. Terus istrinya masih ada waktu itu? Masih ada. Istri Imam ini masih ada? Masih ada. Ha. Kemudian ada dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Istri, dua anak laki-laki. Dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Ke bapak ibu sudah, kakek nenek sudah meninggal waktu itu. Ya, bapak ibu dari imam sudah meninggal. Betul. Pembagiannya istri dapat 1/8. Mm-hmm. Ya. Yeah. 7/8 nya laki-laki 2 ke 2, 4 tambah 2, 6 ya. 7 ke 8 8 kali 6 4. Anak perempuan 1 atau 2? 1. Anak laki? 2. Anak perempuan 1, 5. 5 kali 8, 40. Iya. Kali 40. Kemudian 8 per 40. Kemudian anak laki-laki 14, 14. Anak perempuan 7. Udah. Ya, jadi semua harta imam tadi dibagi 40. Iya. Istrinya dapat 8 per 5 per 40. 5 kan ya? 5 per 40. Kemudian anak laki-lakinya dapat 14 per 40, 14 per 40. Anak perempuannya dapat 7 per 40. Ya, jadi gini, Ustaz. Tahun 96 itu setelah Bapak Romaullah meninggal, kami kumpul Bapak Ibu, Ibu saya dan kakak-kakak. Jadi kami, terus saya bilang ke Ibu, tanpa menghitung lagi, saya bilang ke Ibu, harta warisan saya terima dan saya hibahkan ke Ibu. Terus waktu itu kakak saya yang perempuan bilang, udah nggak usah buat ibu gitu. Terus yang sementara kakak saya yang laki-laki diam saja, kakak saya yang laki-laki tidak berkomentar sama sekali. Dan saat itu kami berpikir, semua berpikir, sampai Ibu Ramaholo berpikir bahwa kakak yang laki-laki juga setuju. Waktu itu saya dan kakak belum nikah, hanya kakak saya yang perempuan yang sudah menikah. Nah, di tahun 2016 beberapa ibu saya sakit keras, Ramaholo, beliau sakit keras, dan saat akan meninggal, kakak saya yang laki-laki tiba-tiba bilang, warisan bapak dibagi dulu sebelum ibu meninggal. Jadi kami terus kaget karena kami pikir waktu itu kakak sudah setuju bahwa harta bapak dikasih ke ibu semua gitu ya. Nah, sekarang Ibu Ramahol sudah meninggal tahun 2016. Sekarang saya jadi kepikiran gitu. Apakah waktu itu harta bapak harus dibagi dulu atau sekarang hartanya dianggap harta ibu? Karena waktu itu kakak kan diam saja gitu ya. Ya karena kan katanya kalau nggak salah, tahun dibutuhkan kalau nggak salah, ada fikih yang bilang kalau diam berarti setuju gitu kan. Diam setuju itu bagi perempuan perawan yang dimintain ditanya oleh orang tuanya untuk nikah. Oh iya. Bukan setiap orang diam setuju ya akhirnya. Oh, oke okay. Iya. Jadi tetap yang dibagi harus waktu harta Bapak Ramahullah waktu tahun 90. Kalau Anda kan sudah tidak adalah bagiannya, karena sudah Anda berikan ke ibu, berarti dari ya, 40 betul. Tadi ibu itu dapat 5, 14, 7. Iya. Yang 14 itu milik kakak Anda yang laki-laki tadi, 15, 14 per 40 dibagikan ke dia. Setelah itu harta ibu tadi, yang 5, 14, 7 dengan hartanya yang lain itu dibagi lagi. Dibagi 5, anak laki-laki dapat 2 per 5, 2 per 5, perempuan 1 per 5. Si ibu ini istrinya tadi itu, orang tuanya masih hidup dua-duanya atau sudah meninggal? Waktu ibu meninggal sudah meninggal. Ya udah, berarti hanya dibagi 5. Iya. Berarti kakak Anda tadi dapat 14 ditambah lagi sisa 2 per 5. Dari ibu, ya dari harta ibu ya. Dari harta ibu dan harta yang Anda hibahkan dan yang adik Anda hibahkan yang perempuan juga. Iya. Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Jazakallah khair, Bapak. Barakallahu fiik. Dan sedikit mulahalah, berarti untuk pemberian penghibahan harta waris harus ada kejelasan dan akad yang terikrarkan, Ustaz. Ya, orang tidak bisa diam. Nah, ya, untuk kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, apa hukumnya bila seseorang bekerja di yayasan yang mendirikan pesantren untuk kaum du'afa dan yatim, pembiayaan dari para donatur, namun yang disalurkan hanya 70% dan 30%-nya untuk amil, Ustaz. Mohon penjelasannya. Masya Allah, 30% untuk amil, nah, luar biasa. 70% ya. Untuk santri. Ini mah terlalu besar. dan apakah disebutkannya di awal kepada setiap donatur atau tidak? Tidak. Kalau tidak, haram bagi dia mengambil walaupun 0.1%. Kecuali dia sampaikan dalam setiap edarannya kepada para donatur bahwasanya kami sebagai pengelola mengambil 30%. Tapi ini angka terlalu besar. Ya. Biasanya di lembaga-lembaga Saudi Arabia mereka mengambil 5%. Subhanallah. 5%, umpamanya Anda ingin, Anda punya uang 1 miliar, ingin buat masjid di Indonesia. Ya. Itu kan butuh biaya operasional. Anda butuh, karena Anda punya cabang di Indonesia umpamanya, ya. Kalaulah orang Saudi tadi membawa uang 1 miliarnya ke Indonesia, mungkin sampai di Indonesia atau tinggal nol habis dirampok di perjalanan. Atau sampai pun Indonesia, mungkin dia tidak menemukan tanah wakaf. Ya, sehingga tidak jadi. Kalau dia bayar 5%, itu lembaga yang di Saudi yang punya cabangnya di Indonesia, mereka untuk biaya operasionalnya kan ada biaya di lapangan, kemudian ketika membangun diserahkan ke kontraktor, itu kan juga ada akadnya, yang walhasil si donatur terima bersih sudah jadi, dan dari awalnya pun ada kesepakatan 5% dipotong, bukan 30% ya. Ya. Dan yang 5% ini pun harus disampaikan wajib di para muslim gitu. Wajib. Tertera di setiap lembaran donasi tadi 5% adalah untuk biaya operasional. Nah, masyaallah. Baik. Baik, demikian. Jazakumullah khair, barakallahu fik, dan ini mungkin pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Ya. Semoga kita kaum muslimin dalam kehidupan tidak ada orang yang terlepas dari akad pinjam meminjam. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah terlibat akad pinjam meminjam. Ya. Tetapi bila suatu kebutuhan tadi kita lakukan tanpa mengenal syariat Allah, biasanya gampang terjatuh dalam maksiat durhaka kepada Allah dalam bentuk akad riba yang sangat biasa dan umum dilakukan oleh manusia sekalipun kaum muslimin di masa sekarang ini. Maka oleh karena itu bab ini bab sangat penting untuk kita pelajari bagi setiap muslim agar terhindar dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu wali taufiq.